jawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu kosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Dengan cara yang ajaib.